dalam gersang hatiku, ku merenung dirimu. Hati tersentuh rindu yang dalam tak menentu. Dengarkah kasihku getar di jantungku? Inikah arti resah hatiku? Kasihmu, namun hatiku resah dan merenung kini. Inikah arti rinduku padamu? Aku turun bersamamu. Aku juang ingin bersamamu. Dalam gersang hatiku, ku merenung dirimu. Hati tersentuh rindu yang dalam tak menentu. Dengarkah kasihku getar di jantungku? Sama mu.